عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita kembali akan membaca kitab Sittud Durar, dan terakhir di poin yang keenam, prinsip yang keenam yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah, menselaraskan dalam dunia pendidikan antara tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah berarti membersihkan, artinya membersihkan diri kita dari kotoran. Sedangkan tarbiyah artinya mendidik, berarti menghiasi kondisi peserta didik. Tatbiqut tasfiyati wat tarbiyah. Berikutnya adalah tentang bagaimana penerapan tasfiyah dan tarbiyah. Di sini penulis nanti bercerita, kemudian beliau akan berikan sedikit komentar. Ijtama'a Syekhu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah bi ahadi qadatil ahzabil islamiyah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pernah bertemu dengan salah satu pemimpin partai Islam. Di mana pertemuannya enggak penting dia. Apakah di rumah beliau atau di negara mana itu enggak penting. Yang jelas terjadi pertemuan antara Syekh Al-Albani dengan salah satu pemimpin partai Islam. Wakana Syekhu ala dirayatin daqiqatin bihawadithihim. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang bihawadithihim, tentang semua latar belakang partai ini, termasuk gerakan-gerakan yang ada di dalamnya. Wa balagahu anna muayyidu anna muayyidihim yu'adduna bil malayin. Dan beliau mendapatkan informasi bahwa pengikut atau pendukung dari partai ini jumlahnya jutaan. Fakana mimma sa'alahu anhu ma uthbituhuna ikhtisaran. Angkala lahu syekh. Di antara apa yang beliau tanyakan, saya sebutkan di ini secara ringkas. Syekh Albani bertanya, akullul ladina ma'aka ya'rifuna annallaha mustawin ala arsyi. Apakah semua pengikutmu mereka tahu kalau Allah Ta'ala itu berada di atas arsy? Wa ba'da akhdin wa raddin wa taharrubin wa saddin. Dan setelah basa-basi dan memberikan jawaban dan seterusnya, qala al-mas'ul, orang ini mengatakan, narju dhalika, ya saya harapkan semuanya tahu. Qala lahu syekh, kata Syekh Albani, da'ka minal jawab siyasi. Tolong jawabannya jangan politis ya. Fa'ajabahu bin nafyi. Beliau ingin meminta kepastian, apakah seluruh pengikut Anda, orang yang sudah disebut sebagai kader yang sudah ditarbiyah itu, kader Anda yang sudah ditarbiyah, tahu kalau Allah berada di atas? Kemudian dia mengatakan tidak semuanya. Faqala syaikh, maka syaikh mengatakan, yakfini min kahada. Baik, ini data yang cukup bagi saya. Ini disebutkan dalam syarid musajjal, ya, kaset rekaman yang pernah diceritakan langsung oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadza su'alu tufriduhu qa'idatat taswiyati wa tarbiyah. Pertanyaan ini memberikan kita satu contoh tentang kaidah masalah tasfiyah dan tarbiyah. Dan ini merupakan ad-daqqu mizanin, timbangan yang paling detail. Tu'rafu bihi da'awat al-jihadiyah al-yawm. Untuk bisa mengetahui sejauh mana peran kelompok-kelompok dakwah jihadi di zaman sekarang, hari ini. Karena ketika orang itu tidak mampu untuk tasfiyati aqaid, untuk membersihkan akidah, mu'ayyidihi wa muhibbihi, tidak bisa membersihkan akidah pendukungnya, orang yang ngefan kepadanya, dan tidak bisa gagal dalam memberikan tarbiyah kepada akidah yang salimah, akidah yang baik, yakunu a'jaza an tasfiyati thamaratiha. Maka tentu hasilnya itu lebih parah. Kalau dalam sebuah kelompok dakwah mereka gagal melakukan tasfiyah dan tarbiyah dalam masalah akidah yang sahih, maka hasilnya, tasfiyah terhadap hasilnya itu lebih parah. Termasuk dalam akhlak, dalam setiap perbuatan dan seterusnya. Wa fihim mubghiduhu wa muharibuhu. Bisa jadi di tengah mereka ada orang yang membencinya dan memerangi dirinya karena tidak ada kesamaan akidah. Berkumpul bareng, yang ini berakidah Ahlussunnah, yang ini berakidah Maturidiyah, yang ini berakidah Mu'tazilah, yang ini berakidah apalagi Khawarij, ini berakidah dan seterusnya. Kumpul bareng. Bisa jadi ya, di permukaan kelihatannya akur tapi batinnya musuhan. Fa kaifa bi tarbiyatihim ba'da dzalika? Maka bagaimana mungkin kelanjutan tarbiyah itu bisa dilakukan dengan baik? Wallahu yaqul, padahal Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sampai dia mengubah keadaan dirinya sendiri. Kalau perubahan itu tidak dimulai dari dasar, jangan berharap akan terjadi perubahan di hasil. Sehingga semua harus diawali dari tasfiyah dan tarbiyah dalam masalah akidah. Summal jihadu nafsuhu la yakunu illa bi ummati mu'talifatil qulub. Kemudian jihad itu sendiri tidak mungkin bisa terjadi illa bi ummatin, kecuali pada umat yang mu'talifatal, yang mu'talifatil qulub, yang dia punya karakter hatinya yang lembut. Jihad kalau mau ditegakkan atau jihad ketika mau dilakukan, maka pemerannya adalah orang-orang yang punya hati yang gampang untuk diarahkan kepada aturan Allah Ta'ala. Dia mu'talifatul qulub. Li'annal i'tilafa rafidun nasri. Dan mu'talifatul qulub, orang yang hatinya bersatu, karena kesatuan hati itu rafidun lin nasri, itu yang akan mendatangkan kemenangan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Anfal, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Dialah zat yang memberikan pertolongan kepadamu, menguatkan kamu dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati mereka sehingga antara satu dengan yang lain akur, akrab, saling mencintai karena mereka punya akidah yang sama, punya ideologi yang sama. Dan kesamaan ideologi itu bisa menyebabkan orang saling mencintai meskipun gak kenal, bahkan dari negara yang berbeda. Ketika mereka ketemu di negara kafir, wah ini ya, dengan saya sama-sama muslim, akan muncul rasa cinta. Meskipun bisa jadi, oh dia dari negara lain, tapi karena punya kesamaan ideologi, mereka saling akrab. Wal qulubu illam tajtami 'alal aqidati salafiyah kana ashabuha fi shiqaqin la yujbiruhu istima'uhum fi sanadikil iftiraq. Sementara hati ketika mereka tidak digabungkan di atas akidah salafi, ya, akidah yang dibangun oleh para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka, maka pemilik akidah itu fi shiqaqin, akan selalu berada dalam perpecahan. La yujbiru istima'uhum, yang itu tidak bisa ditutupi dengan bersatunya mereka fi sanadikil iftiraq, sementara mereka di dalam kotak perpecahan. Sebatas kumpul tapi ternyata di situ ada warna-warni akidahnya, enggak bakalan bisa bersatu. Qala Allahu mukhatiban ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman ketika Allah bercerita tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Allah mengajak bicara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka beriman sebagaimana iman kalian, kalian di sini siapa? Para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang jadi sasaran bicara adalah siapa? Sahabat. Kalau mereka mau beriman sebagaimana iman kalian, wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, dan kalau mereka berpaling, fa innamahum fi shiqaq, maka sebenarnya mereka dalam perpecahan. Karena itulah ayat ini menunjukkan bahwa ketika orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti imannya sahabat, akan terjadi ikhtilaf al-qulub. Terjadi persatuan hati. Terjadi kesamaan batin. Ibnu Qayyim mengatakan ayatnya berbunyi fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Berarti pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, fa illam yu'minu bimitsli ma amantum bihi faqad dallu. Kalau mereka beriman sebagaimana iman kalian wahai para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Kalau mereka tidak mau beriman sebagaimana iman kalian wahai sahabat, maka mereka sesat. Ini menunjukkan bahasanya sampai mana? Ini menunjukkan bahasanya imannya sahabat adalah standar iman bagi siapa? Generasi umat setelahnya. Nah, yang kayak gini liberal enggak terima. Kenapa enggak terima? Apa bedanya kita sama mereka? Kan sama-sama manusia. Sehingga mereka manusia, kita manusia. Betul, mereka manusia, kita manusia. Tapi iman manusia itu berbeda. Sebagaimana takwa manusia itu berbeda. Sama hardware tapi softwarenya beda, nilainya bisa beda. Sehingga mereka dijadikan sebagai standar dalam syariat untuk menimbang apakah iman seorang hamba itu sudah sempurna atau belum, apakah iman seorang hamba sudah ideal atau belum. Lihatnya adalah para sahabat, timbangannya adalah para sahabat. Makanya tidak ada manusia yang mencintai sahabat selain dia bagian dari menisbahkan diri kepada Ahlussunnah. Dan sebaliknya, setiap orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah pasti punya kebencian kepada sahabat. Ya. Apapun itu. Wa mahma takun alaihi athaqaiyah, athaqaiyatu siyasiyatu min tajmi'in. Meskipun buih-buih politik itu sangat banyak ketika dikumpulkan, fa inna bidayata amri akidatiha ila tamayyu' au ila tamyi'in wa nihayatu tajmi'iha ila tafarruqin wa tabdi'. Maka awal kali mereka berkumpul, prinsip akidahnya adalah tamyi'. Tamyi' itu ya saling toleran ya. Ada penyimpangan ditoleransi. Wa nihayatu tajmi'iha, dan ujung-ujungnya ketika mereka kumpul adalah tafarruq wa tabdi'. Nanti muncul perpecahan dan saling menyalahkan, saling membid'ahkan. Ya. Dan itu terbukti. Ya. Kita bisa lihat beberapa partai Islam, begitu terjadi gelombang fitnah, maka antara satu dengan yang lain saling menyalahkan. Lianna ijtima'al abdan lay yakuna illa mu'akkata. Karena yang namanya bersatunya fisik itu hanya sementara. Idza kana aqdul qulubi musyattata, apabila akidah hati itu berpecah belah. Walam ajid liha ula'i asdaqa wasfin min qaulillahi ta'ala fil yahud. Dan tidak ada dalil yang saya jumpai lebih tepat untuk menyebut tentang mereka selain firman Allah Ta'ala ketika Allah bercerita tentang orang Yahudi. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an, wa kulubuhum syatta. Ba'suhum bainahum syadid, perpecahan di antara mereka, permusuhan di antara mereka itu sangat sangat besar, sehingga Yahudi dengan Yahudi yang lain saling jutaan, saling tidak akur. Makanya yang terjadi mereka saling mengkafirkan. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Ini penganut apa misalnya saksi Yehuwa, ya. Yang ini penganut apa lagi? Saksi Bunda Maria. Yang ini penganut-penganut dengan aneka latar belakang akidah yang berbeda-beda. Kelihatannya tahsabuhum jami'an, kalian menyangka mereka itu bersatu, wa qulubuhum syatta, padahal hatinya berpecah belah. Ya, karena akidahnya saling bertentangan. Karena itulah jam'ul amri annallaha wa'ada bil istikhlafil hasani min 'abdihi wahdahu bila isyrakin. Karena itu kesimpulan dari hal ini adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan al-istikhlaf. Allah akan tunjuk sebagai khalifah yang tepat dari hambanya yang dia apa ini? Wahdahu atau wahd. Min 'abdihi wahdihi bila isyrakin, dari hambanya Allah sendiri tanpa menyekutukan yang lain. Atau Allah, ini yang lebih tepat ini. Wa'ada bil istikhlafil hasani man 'abidahu wahdah bila isyrakin. Allah Ta'ala akan janjikan dia akan menjadi khalifah yang tepat dari hambanya yang menyembah kepadanya semata dan tidak menyekutukan Allah. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tada lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah Ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan beramal saleh bahwa Allah akan menunjuk mereka sebagai pengganti generasi sebelumnya fil ardi, di muka bumi, untuk menjadi pemimpin. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang dulu telah menjadi pengganti. Walayumakkinanna lahum, dan Allah akan berikan kekuatan bagi mereka, dinahum, agama mereka, alladzir tadalahum, yang Allah ridai untuk mereka. Walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah gantikan rasa takutnya menjadi rasa aman. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, karena mereka menyembah hanya kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wala yajuzu ayyudfa'a fi sadri hadzal nassi bi dharbil amsal at-tarikhiyah ala naqdihi. Ya. Dan kita tidak boleh untuk kemudian menolak dalil ini dengan membuat permisalan-permisalan sejarah untuk kemudian membatalkan ayat ini. Tapi nyatanya orang kafir menang. Nyatanya dalam perang dunia keberapa? Yang pertama atau kedua yang menang mana? Perang dunia kedua misalnya menang orang kafir. Padahal di sini Allah janjikan orang beriman dan beramal soleh, dia mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Maka kita tidak buat permisalan seperti ini. Karena bisa jadi syarat yang dilakukan oleh mukmin belum memenuhi. Di mana kesyirikan masih merajalela. Ya. Kemudian orang yang gandrung kepada kuburan masih merajalela. Ketika jihad bawa jimat. Allahu Akbar, itu bawa jimat dia. Ini untuk apa, Pak? Ini kebal. Gimana dia bisa dapat kemenangan sementara ketika jihad dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu umum di masyarakat kita. Sebelum perang diisi dulu. Kalau sebelum perang makan dulu, betul ya? Tapi ini diisi dulu. Bambunya diisi, apalagi Pak? Pedangnya diisi, senjata-senjatanya diisi. Jadi musyrik dulu baru perang. Itu kalau mati kan bahaya itu. Sementara bisa jadi orangnya enggak taubat karena dia menyangka ini membela agama. Tapi syirik dulu. Dan itu ma'ruf di tempat kita. Li'anna al-muslima waqafun 'inda an-nas. Kenapa enggak boleh kita bantah dengan melihat secara realita-realita sejarah? Karena seorang muslim itu selalu menerima setiap nas. Dan ketika kita melihat nas seperti ini, lalu kita melihat yang terjadi kaum muslimin kalah, maka jawabannya adalah bisa jadi mereka belum memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam ayat. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah kalian membuat permisalan-permisalan tentang Allah, sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Wa amma tahdidu syaikhi su'alahu fi mas'alatil istiwa. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin, beliau memilih pertanyaannya terkait masalah apakah Allah berada di atas? Tahukah kalian kalau Allah berada di atas? Karena inilah yang membedakan antara prinsip Ahlussunnah dengan Ahlul Ahwa. Li'anna al-aqidatu as-sahlatu, karena akidah yang sangat mudah seperti ini. Allati kana ya'rifuha mujtama'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu diketahui oleh semua komunitas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komunitas muslim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi fataha dunya wa qadal umam, yang dulu mereka telah menguasai dunia dan menjadi pemimpin seluruh umat. Hattal jawari min ru'atil ghanam, sampai dipahami oleh seorang budak wanita yang dia bertugas mengembalakan kambing. Sehingga dulu masyarakat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal akidah seperti ini. Maka Syekh menguji biha dzalika al-hizba as-siyasi. Syekh menguji dengan pertanyaan ini partai Islam yang tadi diceritakan, az-za'im yang dia punya persangkaan annahu muktamilun fi dinihi, bahasanya mereka lah yang akan menyempurnakan agama. Wa ala mustaha jahiliyatin waqta. Sementara mereka itu berada dalam kelas kebodohan di waktu itu, yaitu tidak bisa menjawab bahasanya Allah berada di atas. Hadzal imtihanu maslakun salafi. Dan model ujian seperti ini merupakan metode yang sejak dulu sudah dilakukan. Meskipun ada sebagian orang yang berpendapat bahasanya ini adalah tindakan yang enggak baik. Wa in za'ama unfukul li khalafiyin, meskipun wa in ragma anfukul li khalafiyin, meskipun generasi-generasi belakangan mereka menganggap ini pertanyaan yang enggak baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, sebenarnya ini kalau diterjemahkan pakai terjemah bebas bahasanya bisa kasar ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau mengatakan, "Kanat li ghanamun baina Uhudin wal Jawaniyah fiha jariyatun li." Saya punya beberapa ekor kambing yang dikembalikan antara Gunung Uhud dan Jawaniyah. Dan di sana ditunggu oleh jariyatun li, seorang budak wanita milikku. Fattalaqtu hadza tayawmin. Kemudian satu hari saya menengoknya. Fa idza dhi'bu qad dhahaba minha bisyatin. Ternyata ada seekor serigala yang membawa seekor kambing. Wa ana rajulun min bani Adam, dan saya manusia. Fa asiftu, maka saya melakukan kesalahan. Fa shakaktuha, langsung tak tampar itu budak. Fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan hal ini. Fa'adzama dzalika alayya, dan beliau menganggap ini kesalahan besar. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, afala a'tikuha? Ya Rasulullah, bagaimana kalau budak itu saya merdekakan? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ud'uha. Tolong panggil dia ke sini. Fada'autuha faqala laha. Kemudian aku panggil budak itu untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Qalat, kata si budak, "Fis sama," di atas. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man ana?" Lalu siapa saya? Qalat, kata si budak, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tikha, i'tikha fa innaha mu'mina." Bebaskan budak itu karena dia adalah seorang wanita mukminah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nabi SAW ingin mengetahui apakah budak ini mukmin atau tidak dengan mengukur akidahnya. Kebenaran iman terhadap syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salah satunya bisa diukur dari hal ini. Karena Tuhan itu tidak mungkin bergabung dengan makhluk. Kalau orang punya keyakinan Tuhan gabung dengan makhluk, berarti dia musyrik. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada si budak, di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Tuhan yang kita sembah? Kalau dia mengatakan Allah ada di bumi, berarti dia meyakini berhala. Kan dia belum mukmin. Karena yang namanya Rabb, sang pencipta yang disembah makhluk, itu tidak mungkin gabung dengan makhluk. Maka sang Buddha ini mengatakan, "Fis sama," Allah berada di atas. As-sama maknanya adalah di atas. Fauqas sama, berada di atas. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Kalau saya siapa? Man ana, siapa saya?" Si Buddha bisa menjawab, "Anta Rasulullah." Anda adalah utusan Allah. Berarti dia benar di sisi apa? Syahadat Muhammad Rasulullah. Nabi SAW tahu, maka orang ini mukmin. Orang ini adalah seorang wanita mukminah. Bebaskan dia. Fata'ammal yarhamukallah. Coba kita renungkan, semoga Allah merahmati anda semua. Hadal mujtama'u alladhi kana yujahidu bihin Nabi SAW. Masyarakat yang dulu Nabi SAW mendakwai mereka. Iktamala fi akidatihi hatta inda ru'atil ghanam. Akidahnya begitu sempurna sampai para gembala kambing, pak pengembala kambing itu, alladzina taqillu suhbatuhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kahadil jariyah, yang jarang sekali mengiringi membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti wanita ini, mereka tahu tentang akidah yang benar. Dan kita bisa renungkan hakikat dari masyarakat Islam saat ini, allati yutma'u tasalluku arsil hukmi biha. Ya. Yang mereka punya ketamakan bagaimana agar bisa menguasai hukum untuk menjadi pemimpin. Litudrikal bun asyasi' baina jihadi ulaika wa jihadi ulaika. Ya. Allah alam, ini terjemahan yang tepat bagaimana. Fal istata'at ad-da'awatul jihadiyah. Apakah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad, mereka mampu antajtimi an tujma'al atba'u fadlan 'anil ru'a' 'ala ainallah, untuk menggabungkan semua pengikutnya termasuk sampai para gembala, mereka semuanya bisa menjawab ketika ditanya di mana Allah? Am huwa su'alun adha uduhatan adha udhukatan tatanad darabihal ahzabu fi zamani ta'thiril hadarat wa mahallu sukhriyatin inda munadhariyatil jama'at. Apakah ini pertanyaan yang sifatnya tiba-tiba, yang jarang sekali pernah didengarkan oleh partai-partai itu, fi zamani ta'thiril hadarat, di era di mana teknologi itu memberikan pengaruh yang besar, di era modern? am annahum fahimu daruratal hukmi bima anzalallah walau annahum dayya'ullah, ataukah mereka merasa telah paham tentang hukum yang Allah turunkan sementara mereka sendiri menyia-nyiakan akidah tentang Allah. Maka kapan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk membebaskan budak-budak mereka mimman istadalluhum, dari orang-orang yang menghinakan mereka, sebagaimana si budak wanita tadi dibebaskan setelah tahu bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang ghalibun ala amrihi, berkuasa untuk menetapkan setiap urusannya meskipun banyak manusia yang tidak mengetahui. Ya. Maksudnya begini ya. Andaikan di zaman sekarang ada budak dan budak itu dimiliki oleh anggota dari Ahzab Islamiyah tadi. Terus mau dibebaskan, ditanya dulu, Aynallah, enggak bisa jawab. Aynallah, enggak bisa jawab. Aynallah, enggak bisa jawab. Sehingga enggak jadi dibebaskan. Karena gagal dalam masalah tarbiyah akidah. Karena itulah hakikat dari pertanyaan ini adalah istikhraju haqiqatid da'awat wa tubayyinu madha khulusin niyat. Dia menjelaskan tentang keikhlasan niat, li'anna fil ihtimami bil hukmi bis syari'ati wa fil ihtimami bil mas'alat istiwa ihtimaman bihaqillah. Karena memberikan perhatian terhadap hukum syariat dan memberikan perhatian terhadap masalah Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas adalah ihtimaman bihaqillah, bagian dari perhatian terhadap hak Allah ta'ala. Namun yang pertama dan yang kedua ada perbedaan. Wa huwa anna lil abdi fil ula haddan li nafsihi. Kalau terkait penerapan syariat, maka hamba itu punya jatah untuk dirinya. Wa huwa ma yataqarraru alal alsuni fistirja'i al-madhalimi wal istifa'il hukuk. Dan ini yang berulang-ulang diucapkan oleh masyarakat dalam rangka untuk mengembalikan kezaliman dan menunaikan kewajiban. Kita tegakkan syariat Islam. Tujuannya apa? Agar keadilan merata di masyarakat. Berarti orang itu punya jatah, punya kepentingan. Wal 'aysyur raqdu al mau'ud bi haqqan fi qaulillahi ta'ala. Dan kehidupan yang baik yang dijanjikan sebenarnya adalah seperti yang disebutkan oleh Allah ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa, akan aku bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Artinya, kalau seorang hamba bertakwa kepada Allah, menunaikan hak Allah yang sebenarnya, maka hamba akan mendapatkan hak dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai yang Allah janjikan. Ay anna hadzal abdi khalitun haqqar rabbi. Artinya, jatah kesejahteraan hamba itu khalitun haqqar rabbi, bercampur dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menunaikan hak Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan baginya. Karena itulah memberikan perhatian terhadap sifat istiwa Allah merupakan ihtimamun bihaqqillahil khalis, merupakan bentuk memberikan perhatian terhadap hak Allah semata. Laisa lid-da'i ilaiha adna nasibin min haddi nafsihi. Dan orang yang mengajak hal ini, mendakwahkan kepada masyarakat tentang masalah tauhid, mereka sama sekali tidak memiliki jatah sedikit pun. Maka kita renungkan perbedaan ini, tudraku izzul izzatul ikhlas, sehingga kita bisa mengetahui ketinggian ikhlas. Karena ad-dandanah ya, haula qadiyatil hukmi bima anzalallah, selalu menyerukan tentang masalah berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, sementara orang itu meremehkan pembahasan tentang sifat Allah ta'ala atau pembahasannya ditakhirkan, padahal itu merupakan asyrafu ma'anzalallah, bagian yang paling mulia dari apa yang Allah turunkan. Sebab kemuliaan ilmu itu bergantung dari kemuliaan yang dipelajari. La akbaru dalilin ala anna fil amri syaibah. Maka kita bisa mengetahui ini merupakan dalil yang paling kuat dalam urusan ini ada yang enggak beres. Tu'akkidu daruratar ruju' ila da'watil anbiya alladziina qalu liqaumihim u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan tu'akkidu daruratan sangat kuat secara darurat untuk mengembalikan dakwah ini sebagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Udu'u u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadalah kalian hanya kepada Allah karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Faqaddimul ihtimama bisyirkil kubur alal ihtimami bisyirkil kusur in sahha hadha ta'bir. Lihada lam takunil ummatu lam takunil imamatu min usulil iman fatadabbar. Maka mereka mendahulukan perhatian terhadap kesyirikan kuburan dibandingkan perhatian terhadap kesyirikan istana in sahada ta'bir, jika ungkapan ini dinilai benar. Lihada, karena itulah lam takunil imamah, adanya kepemimpinan itu tidak terjadi, atau karena itulah lam takunil imamatu min usul iman, apa yang mereka cari berupa imamah itu tidak dibangun dari prinsip iman. Fatadabbar. Taib, maksud beliau begini ya. Sebenarnya memang membandingkan hal ini ramai dulu, kalau sekarang sudah mulai bosan ya. Tentang kecenderungan orang berpartai Islam sekitar tahun 98 ke atas itu sangat kuat. Sehingga kalau ngomong kayak gini pengaruh orang-orang bisa paham. Sejalan dengan perkembangan waktu di mana masyarakat sudah mulai bosan berpolitik, partai-partai itu mulai ditinggalkan. Makanya pembahasan kayak gini kalau dulu mungkin masih anget, sekarang ya angetnya enggak seanget dulu. Dulu orang berbicara inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kita harus memperjuangkan agar negara ini memiliki hukum seperti hukum yang Allah turunkan. Itu ramai di mana-mana. Dan itu mempengaruhi gerakan-gerakan para mahasiswa. Tapi di saat yang sama mereka tidak punya perhatian dalam masalah kajian akidah. Sehingga ketika ditanya Ainallah, mereka enggak paham. Padahal itu bagian dari hukum yang Allah turunkan yang paling mulia. Karena berbicara tentang hak Allah. Nah, kalau bagian ini saja mereka enggak punya perhatian, sementara perhatian mereka lebih ke arah bagaimana mewujudkan hukum Allah Subhanahu wa taala bisa tegak di sebuah negara, maka bagaimana mungkin kepemimpinan itu bisa dibangun di atas akidah yang lurus. Ya. Namun semangat seperti ini, semangat berpolitik seperti ini di zaman sekarang sudah mulai surut. Sehingga kadang fitnah yang dialami oleh masyarakat tidak sebagaimana dulu. Sekarang lebih banyak karena urusan dunia. Lebih banyak karena masalah bagaimana agar orang bisa mendapatkan kesejahteraan hidup. Akhirnya mereka bergabung dalam sebuah komunitas padahal di situ memiliki akidah yang bermasalah. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan di akhir pembahasan beliau memberikan penutup. Hadza demikianlah, wa as'alullah ta'ala, dan aku mohon kepada Allah ta'ala agar Allah melapangkan hatinya kaum muslimin, para da'i mereka, agar mereka bisa mengikuti petunjuk generasi sebelum mereka, salafus saleh, dalam beramal dan menerapkan 6 prinsip ini. Karena seseorang tidak akan bisa menggapai kebaikan dunia dan akhirat kecuali dengan mengikuti generasi sebelumnya. Sebagaimana annahu la majala litakhattiha ila ghairiha li'annaha raka'izu bunya 'alaiha man taqaddamana dinahum faqama lahum bunyanahum. sebagaimana tidak ada celah untuk kemudian membuat langkah-langkah yang lain. Karena ini adalah pusat yang dibangun oleh orang-orang yang mendahului kita dalam beragama, dan mereka telah tegak di atas bangunan itu. Washtadda auduhum wa qawiyat syaukatuhum, dan kuatlah auduhum, posisi mereka dan senjata mereka. Syaukah bermakna senjata. Kuatlah posisi mereka di masyarakat, dan itu bagian dari taufik Allah Ta'ala kepada mereka. Lamma ra'a qulubahum muntawiyah ala sidqi wal ikhlas, ketika Allah melihat bahasanya hati mereka adalah hati yang dipenuhi dengan kejujuran dan keikhlasan. Mereka berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi mereka berjuang untuk kepentingan Allah Ta'ala. Wa bima hafidhu lana hadzal din naqiyan safiyan, dan disebabkan karena mereka menjaga agama ini dengan penjagaan yang baik, sehingga agama ini menjadi bersih, safian, ya, ka'annahu unzilal yaum, sebagaimana diturunkan. Wa sadaqa imamu daril hijrati Malik ibn Anas rahimahullah, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah, id yakulu, ketika beliau mengatakan, la yuslihu akhir hadzal amri illa bima aslaha awwalahu. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekarang tidak akan bisa selesai kecuali dengan solusi yang pernah dipakai untuk memperbaiki masalah umat di masa silam. Terjemahan untuk kalimat la yuslihu akhir hadzal amri, masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekarang tidak akan bisa selesai illa ma aslaha awwalahu, kecuali dengan solusi yang bisa memperbaiki masalah di masa silam. Waqad taqaddama, dan ini sudah pernah kita bahas. Wa sadaqa asdaqul qailin subhanahu id yaqul, dan benarlah Allah Ta'ala yang ketika dia berfirman, iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri kalian, maka Allah Ta'ala akan memberikan yang lebih baik dibandingkan ukhidha minkum, apa yang diambil dari kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Ada di surat Al-Anfal ayat 70. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, dan segala puji bagi Allah dari awal sampai akhir. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita baca dari buku ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Kalaupun tidak bisa semuanya, nah, setidaknya kita tidak tinggalkan prinsip-prinsip yang paling penting di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah untuk kajian berikutnya kita akan beralih ke kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, judulnya Al-Amthal fil Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.